Oke, langsung saja. Artis yang satu ini dari Kota Udang Sidoarjo. Lincah, cantik, bahenol pokoknya. Ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Panama Sobeng. Lala Widi Yupalapa. Selamat sore Jombang. Ame Jamu, perwakilan dari Masa Sidoarjo. Yang gelam tak cara bi, yang raga I'm not afraid.